الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون، الحديث في هذا اللقاء عن كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله، هي كلمة عظيمة الشأن جليلة القدر، ورد في فضلها نصوص مخصوصة عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وجاءت هذه الكلمة في بعض النصوص مضمومة إلى الكلمات الأربع التي هي أحب الكلام إلى الله سبحانه وتعالى، كقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه الترمذي والحاكم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما على الأرض رجل يقول لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله إلا كفرت عنه ذنوبه ولو كانت أكثر من زبد البحر. وجاء من حديث في مسند الإمام أحمد من حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: استكثروا من الباقيات الصالحات. قيل: وما هي يا رسول الله؟ قال: التكبير والتهليل والتسبيح والحمد ولا حول ولا قوة إلا بالله. والحديث هذا الحديث في إسناده ضعف، لكن جاء عد لا حول ولا قوة إلا بالله في جملة الباقيات الصالحات عن غير واحد من الصحابة والتابعين. فقد روى الإمام أحمد في مسنده أن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه سئل عن الباقيات الصالحات ما هي، فقال: هي لا إله إلا الله وسبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وروى ابن جرير عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سئل عن الباقيات الصالحات فقال: لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. وروى مالك عن سعيد بن المسيب قال: الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وروى ابن جرير الطبري عن عمارة بن الصياد قال: سألني سعيد بن المسيب عن الباقيات الصالحات فقلت: الصلاة والصيام. قال: لم تصب. فقلت: الزكاة والحج. فقال: لم تصب، ولكنهن الكلمات الخمس: لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأثر ابن المسيب هذا الذي ذكرناه آخرا يوهم أن الباقيات الصالحات محصورة في هؤلاء الكلمات الخمس، والذي عليه المحققون من أهل العلم أن الباقيات الصالحات هن جميع أعمال الخير، كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: والباقيات الصالحات، قال: هي ذكر الله، قول لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله والحمد لله وتبارك الله ولا حول ولا قوة إلا بالله واستغفر الله وصلى الله على رسول الله، والصيام والصلاة والحج والصدقة والعتق والجهاد والصلة وجميع أعمال الحسنات، وهن الباقيات الصالحات التي تبقى لأهلها في الجنة ما دامت السماوات والأرض. فهذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما يوضح أن الباقيات الصالحات يشمل عموم الطاعات، فهي يبقى ثوابها وأجرها للعامل يلقاه يوم القيامة يوم يلقى الله سبحانه وتعالى. والنصوص المتقدمة والآثار المتقدمة تدل على مزيد خصوصية لهؤلاء الكلمات الخمس: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، في الفضل والأجر، وكونهن أعظم ما يكون من الباقيات الصالحات، لا أن الباقيات الصالحات محصورات في هؤلاء الكلمات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak untuk diserahkan ibadah kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan utusan Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan salam dan rahmatnya kepada beliau dan keluarga beliau serta seluruh sahabat beliau. Para pendengar dari Raja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita pada pengajian kali ini tentang sebuah kalimat yang agung, yaitu kalimat la haula wala quwata illa billah, yang artinya tidak ada daya dan upaya, tidak ada kekuatan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan kalimat yang sangat agung dan memiliki kedudukan yang tinggi dalam syariat Islam. Banyak hadis-hadis, ya, banyak dalil-dalil yang menunjukkan akan keutamaan kalimat ini. Dalil-dalil secara khusus yang menunjukkan akan keutamaan kalimat yang agung ini. Dan juga ada dalil-dalil yang menunjukkan akan keutamaan kalimat ini tatkala digandingkan dengan empat kalimat yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana telah dijelaskan oleh Syekh pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Yaitu empat kalimat yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ternyata dalam beberapa hadis ada keutamaan-keutamaan yang menunjukkan akan digandengkannya empat kalimat yang sangat mulia ini dengan kalimat la haula wala quwata illa billah. Di antaranya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan juga Al-Imam Al-Hakim dalam Mustadraknya dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhuma, di mana dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma 'alal ardi rajulun yaqulu la ilaha illallah wallahu akbar wa subhanallah walhamdulillah wa la haula wa la quwwata illa billah illa kuffirat anhu dhunubuhu walau kanat aktsara min zabadil bahr." Kata sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak seorang pun di atas muka bumi ini yang mengucapkan la ilaha illallah dan mengucapkan Allahu akbar dan mengucapkan subhanallah dan mengucapkan alhamdulillah serta mengucapkan la haula wala quwata illa billah kecuali kufirat anhu dhunubuhu, kecuali akan diampuni dosa-dosanya, akan digugurkan dosa-dosanya. Walau kanat aktsara min zabadil bahar, meskipun dosa-dosanya lebih banyak daripada jumlah buih yang ada di lautan. Kemudian juga dalam hadis yang lain, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Istakfiru minal baqiyati shalihat." Ya. Hendaknya kalian memperbanyak mengucapkan atau memperbanyak al-baqiyatu shalihat, ya, yang disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Kahfi. Ya, apa itu al-baqiyatus salihat? Qila wa ma hiya ya Rasulullah? Maka para sahabat bertanya kepada Rasulullah, apa sih al-baqiyatus salihat? Maka kata Rasulullah sallam, at-takbir wa at-tahlil yaitu Allahu akbar wa at-tahlil yaitu la ilaha illallah wa at-tasbih yaitu subhanallah wal hamd yaitu alhamdulillah wa la haula wa la quwwata illa billah dan kalimat la haula wa la quwwata illa billah. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menggandengkan antara empat kalimat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana telah dijelaskan lalu dengan kalimat la haula wala quwata illa billah. Meskipun hadis ini dalam sanadnya ada kelemahan, ya. Akan tapi tadi Syekh telah menjelaskan, ternyata banyak dari salafus saleh, dari sahabat, dari tabi'in, mereka menafsirkan al-baqiyatus salihat, ya, yang al-baqiyatus salihat yang tersebut di dalam surat Al-Kahfi dengan lima kalimat ini. Dengan kalimat subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, dan wa la haula wa la quwata illa billah. Ya. Adapun hadis terakhir yang tadi kita sebutkan tadi, hadisnya ada kelemahan dalam sanadnya. Di antara tafsiran para sahabat tentang al-baqiyatus salihat, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, dari Amirul Mukminin Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, beliau pernah ditanya tentang al-baqiyatus salihat. Apa sih al-baqiyatus salihat? Wa ma hiya? Maka kata Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, hiya la ilaha illallah wa subhanallah walhamdulillah Wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Kata Utsman bin Affan, al-baqiyatu salihat, yaitu kalimat la ilaha illallah, subhanallah, walhamdulillah, Allahu akbar, dan juga kalimat la hawla wa la quwwata illa billah. Sebagaimana pula diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Ibnu Umar juga pernah ditanya tentang al-baqiyatu salihat. Apakah itu yang disebutkan dalam surat Al-Kahfi? Maka apa kata Ibnu Umar? Sama seperti jawaban Utsman, la ilaha illallah, wallahu akbar, subhanallah, wala haula wala quwwata illa billah. Ya, ini dari sahabat, dari Utsman dan dari Ibnu Umar. Demikian juga dari kalangan tabi'in, mereka juga menafsirkan al-baqiyatu salihat dengan lima kalimat ini. Sebagaimana diriwayatkan oleh Malik dari Sa'id bin Musayyib, ya. Tatkala Sa'id bin Musayyib pernah berkata, al-baqiyatu salihat, kata Sa'id bin Musayyib, ya rahimahullah, al-baqiyatu salihat adalah subhanallah, walhamdulillah, wala haula wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwwata illa billah. Sebagaimana pula diriwayatkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari dari Umar bin Sayyad, dia pernah berkata, sa'alani Sa'id Ibn al-Musayyib anil baqiyatu salihat. Sa'id Ibn al-Musayyib, yaitu seorang tabi'in, bertanya kepada dia, tahukah kamu apa itu al-baqiyatu salihat? Maka aku menjawab, kataku, as-salat wa siyam, yaitu salat dan puasa. Kata Sa'id Ibn al-Musayyib, lam tusib, kamu tidak benar, ya. Baqiyatu salihat itu bukan salat dan siyam. Fakultu, kalau begitu, zakat wal hajj, membayar zakat dan mengerjakan haji, itulah al-baqiyatu salihat. Kata Sa'id Ibn al-Musayyib, lam tusib, kamu tidak benar. Yang benar adalah walakinnahunna al-kalimatul khams. Akan tetapi yang benar al-baqiyatu salihat adalah kalimat yang lima, yaitu yang empat ditambah dengan kalimat la haula wala quwata illa billah, yaitu la ilaha subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Kalau kita perhatikan asar dari Ibnu Musayyib yang terakhir tadi, seakan-akan menjelaskan, Ibnu Musayyib ingin menjelaskan bahwasanya al-baqiyatu salihat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi hanyalah terbatas pada lima kalimat ini. Ya. Hanyalah terbatas pada lima kalimat ini, karena tatkala dijawab dengan salat dan zakat, dia mengatakan kamu tidak benar. Dikatakan haji, kamu kan tidak benar. Yang benar lima kalimat ini. Akan tetapi, menurut para ahli tahqiq, ya, yaitu orang-orang yang benar-benar memperhatikan masalah ini dari para kalangan para ulama, mereka mengatakan bahwasanya al-baqiyatu salihat yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu seluruh amalan saleh, seluruh amal kebaikan, seluruh amalan saleh itu merupakan al-baqiyatu salihat dan masuk dalam kalimat al-baqiyatu salihat. Hal ini sebagaimana datang dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, ya, tafsiran Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma tentang al-baqiyatu salihat. Apa kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, ya? Dia berkata, "Hiya dzikrullah." Ya, kata dia, al-baqiyatu salihat adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Perkataan la ilaha illallah, wallahu akbar, subhanallah, walhamdulillah, wa tabarakallah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Demikian juga kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, termasuk dari al-baqiyatu salihat, zikir dengan mengucapkan astaghfirullah, kemudian sallallahu ala rasulillah, bersolawat juga termasuk al-baqiyatu salihat. Kemudian kata Ibnu Abbas juga termasuk dari al-baqiyatu salihat, berpuasa, asyam, wassalat, walhajj, wassadaqah, ya. Berpuasa, mengerjakan sholat, mengerjakan haji, membayar zakat, al-itq, membebaskan budak, berjihad, dan menyambung silaturahmi, wa jami' amalil hasanat. Dan seluruh amalan-amalan sholat, seluruh amalan kebaikan merupakan al-baqiyatu sholihat. Ya, merupakan al-baqiyatu sholihat yang akan tersisa bagi pengucapnya, sebagai pelakunya di surga, selama bumi dan langit masih ada. Oleh karena itu, para pendengar radio Raja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sini kita mengetahui bahwasanya yang benar, ya, al-baqiyatu salihat itu mencakup seluruh amalan saleh. Seluruh amalan saleh yang dilakukan oleh seorang hamba, baik zikir maupun amalan ibadah, salat, puasa, haji dan yang lainnya, itu termasuk dari al-baqiyatu salihat. Akan tapi maksud Syekh tidak terkhususkan pada lima kalimat tadi, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billah. Akan tapi ternyata sebagaimana tadi dijelaskan oleh Syekh, ada nas-nas yang khusus yang menyebutkan bahwasanya al-baqiyatu salihat adalah lima kalimat ini, ya, menunjukkan bahwasanya yang paling utama untuk menjadi al-baqiyatu salihat adalah lima kalimat ini, dengan tanpa menafikan amalan soleh yang lain. Yang ini juga menunjukkan sebagaimana tadi tafsiran sahabat dan juga tabi'in menunjukkan bahwasanya lima kalimat ini memiliki keutamaan khusus dan merupakan perkara yang paling spesial untuk masuk dalam al-baqiyatus salihat. وقد ورد في فضل هذه الكلمة كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله وبيان عظم مكانتها عند الله وما يترتب عليها من أجر وثواب نصوص خاصة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم منها ما رواه البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فكنا إذا علونا كبرنا وفي رواية فجعلنا لا نصعد شرفا ولا نعلو شرفا ولا نهبط في واد إلا رفعنا أصواتنا بالتكبير فقال النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس اربعوا على أنفسكم أي هونوا فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا ولكن تدعون سميعا بصيرا ثم أتى علي وأنا أقول في نفسي لا حول ولا قوة إلا بالله فقال يا عبد الله بن قيس قل لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة أو قال ألا أدلك على كلمة هي كنز من كنوز الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله قال بعض أهل العلم التعليق على هذا الحديث كان عليه الصلاة والسلام معلما لأمته فلا يراهم على حالة من الخير إلا أحب لهم الزيادة فأحب للذين رفعوا أصواتهم بكلمة الإخلاص والتكبير أن يضيفوا إليها التبري من الحول والقوة فيجمعوا بين التوحيد والإيمان بالقدر وقد جاء في الحديث إذا قال العبد لا حول ولا قوة إلا بالله قال الله أسلم عبدي واستسلم رواه الحاكم بإسناد قال عنه الحافظ بن حجر قوي وفي رواية للحديث المتقدم ألا أدلك على كلمة من تحت العرش من كنز الجنة تقول لا حول ولا قوة إلا بالله فيقول الله أسلم عبدي واستسلم رواه الحاكم وقال صحيح ولا يحفظ له إلا وافق الذهبي وروى الإمام أحمد والترمذي وابن حبان وغيرهم عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به مر على إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام فقال يا محمد مر أمتك أن يكثروا من غراس الجنة قال وما غراس الجنة قال لا حول ولا قوة إلا بالله وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكثروا من قول لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة وروى أحمد والترمذي والحاكم وغيرهم عن قيس بن سعد بن عبادة أن أباه دفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخدمه قال فمر بي النبي صلى الله عليه وسلم وقد صليت فضربني برجله أي تلطف النبي صلى الله عليه وسلم معه وقال ألا أدلك على باب من أبواب الجنة قلت بلى قال لا حول ولا قوة إلا بالله فهذه بعض الأحاديث المشتملة على بيان فضل هذه الكلمة العظيمة وما يترتب عليها من أجور عظيمة وخيرات جليلة وفوائد متنوعة في الدنيا والآخرة. Para pendengar radio Raja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada dalil-dalil yang khusus ya, yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang khusus menunjukkan akan keutamaan kalimat ini, kalimat yang sangat agung yaitu kalimat la haula wala quwata illa billah. Di antara dalil-dalil tersebut ya yang menjelaskan akan keistimewaan dari kalimat ini yaitu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam sahih mereka dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Dia pernah berkata, "Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin." Kami pernah bersafar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa kunna idza 'alauna kabbarna." Kami jika naik suatu tempat yang tinggi kami pun bertakbir ya. Bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain, Abu Musa Al-Asy'ari berkata, "Faj'alna la nas'adu syarafan wala na'lu syarafan wala nahbitu fi wadin illa rafa'na aswatana bitakbir." Dan setiap kami naik di suatu tempat yang tinggi, kami naik suatu tempat yang tinggi dan kami ataupun kami turun di sebuah lembah, kami senantiasa mengangkat suara kami, mengeraskan suara kami dengan bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menegur kami dengan berkata, "Ayyuhan nas arbi'u 'ala anfusikum." فَإِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلَا غَائِبًا وَلَكِنْ تَدْعُونَ سَمِيعًا بَصِيرًا Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai manusia, wahai para sahabatku, rendahkanlah suara kalian ya. Dengar yang cukup kalian dengarkan sendiri. Semuanya kalian tidak sedang menyeru suatu zat yang tuli dan suatu zat yang tidak ada, akan tapi kalian sedang menyeru Allah Subhanahu wa taala yang Maha mendengar dan juga Maha melihat. Ya. Kemudian kata Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, Nabi pun mendatangiku. Tatkala itu aku sedang berzikir sendiri dengan suara yang pelan dengan mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Ya. Ternyata hal ini didengar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala Abu Musa Al-Asy'ari mengucapkan kalimat yang agung ini. Dia mengucapkan fi nafsihi, yaitu dengan kalimat yang perkataan yang pelan yang didengarkan oleh dia sendiri. Maka ternyata didengar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ya Abdullah bin Qais, qul la haula wala quwata illa billah, fa innaha kanzun min kunuzil jannah. Kata Rasulullah sallam, wahai Abdullah bin Qais, katakanlah la haula wala quwata illa billah, ya, katakanlah kalimat zikir ini, la haula wala quwata illa billah, fa innaha kanzun min kunuzil jannah. Sungguhnya kalimat ini merupakan salah satu harta yang ada di surga, ya, harta yang ada di surga. Atau Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, ala adulluka ala kalimatin hiya kanzun min kunuzil jannah, la haula wala quwata illa billah. Maukah aku kabarkan kepada engkau tentang sebuah kalimat yang dia merupakan salah satu perbendaharaan harta yang ada di surga? Itu kalimat la haula wala quwata illa billah. Para pendengar hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagian ulama tatkala menta'liq memberi catatan tentang hadis ini, ya. Dia berkata, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mengajarkan kebaikan kepada umatnya. Dan tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala melihat umatnya, melihat para sahabat dalam suatu kondisi yang baik, dalam suatu keadaan yang baik, kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam menghendaki kebaikan yang lebih bagi mereka, ingin menambah kebaikan kepada mereka. Oleh karena itu, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat para sahabat mengangkat suara mereka mengucapkan kalimat ikhlas, yaitu kalimat la haula wala apa la ilaha illallah, dan juga bertakbir, maka Rasulullah SAW ingin agar mereka menambah dengan kalimat yang lain, ya. Mereka terkala angkat suara mereka kemudian mengucapkan Allahu Akbar, ya, mengucapkan la ilaha illallah, maka Nabi ingin menambahkan kebaikan pada mereka, yaitu agar mereka menambah zikir yang lain, yaitu zikir la haula wala quwata illa billah, ya. Karena kalau para sahabat telah menggabungkan itu, para umat Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menggabungkan antara dua kalimat ini, yaitu kalimat tauhid dan kalimat la haula wala quwata illa billah, berarti mereka telah menggabungkan antara tauhid dan beriman kepada takdir, ya. Beriman kepada takdir, kenapa? Karena kalimat la haula wala quwata illa billah yaitu kalimat yang menunjukkan pasrah, menyerahkan segala urusan kepada Allah, bahwasanya segala suatu perkara diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah seorang mengakui keesaan Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan la haula wala quwata illa billah, dia mengakui bahwasanya segala perkara seluruhnya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qala al-'abdu la haula wala quwata illa billah, qala Allah aslama 'abdi wastaslam." Jika seorang hamba mengucapkan la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan upaya, tidak ada kekuatan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berkata aslama 'abdi, sungguhnya hambaku telah menyerahkan dirinya, wastaslam, dan dia telah pasrah dengan menyerahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Hakim dengan sanad yang dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, sanadnya qawi, sanadnya kuat. Pada pendengar radhiyallahu anhu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam riwayat yang lain dari hadis ini, Rasulullah SAW berkata, "Ala adulluka ala kalimatin min tahtil arsy min kanzil jannah?" Maka maukah aku kabarkan, aku tunjukkan kepada kalian wahai para sahabatku tentang sebuah kalimat yang dia berada di bawah arsy dan merupakan perbendaharaan surga. Apa itu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, taqul la haula wala quwata illa billah. Katakanlah la haula wala quwata illa billah. Fa yaqulullah, maka Allah akan berkata, aslama 'abdi wastaslam. Sungguhnya hambaku telah menyerahkan dirinya dan pasrah dengan keputusanku. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Hakim dan dia berkata sahih, hadisnya sahih, wala yuhfadhu lahu illah, dan tidak ada illah, tidak ada penyakit dalam hadis ini, dan disahihkan juga, disepakati oleh Imam Az-Zahabi rahimahumullah. Demikian juga para pendengar radhiyallahu anhu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Ahmad dan juga Imam Tirmidzi dan Ibnu Hibban serta yang lainnya, mereka meriwayatkan dari sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu yang menjelaskan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj, Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada Nabi kita, kepada Nabi Muhammad. Apa kata Nabi Ibrahim alaihissalam? Ya Muhammad, mur ummataka an yukfiru min girasil jannah. Kata Nabi Ibrahim, wahai Muhammad, perintahkanlah umatmu untuk memperbanyak tumbuhan di surga, tanaman yang ada di surga. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wa ma girasil jannah, wahai Nabi Ibrahim, apakah si tumbuhan-tumbuhan surga itu? Ya, kata Nabi Ibrahim alaihissalam, la haula wala quwata illa billah, yaitu kalimat la haula wala quwata illa billah. Demikian juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, aksiru min qawli la haula wala quwata illa billah fa innaha kanzun min kunuzil jannah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbanyaklah kalian untuk mengucapkan la haula wala quwata illa billah, karena sungguhnya kalimat itu merupakan harta atau perbendaharaan harta yang ada di surga. Demikian juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmidzi dan juga Al-Imam Al-Hakim dan yang lainnya dari sahabat Qais bin Sa'ad bin Ubadah bahwasanya ayahnya pernah membawanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bapaknya membawa dia ke Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membantu Nabi, untuk berkhidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melewatiku padahal aku sudah selesai salat. Qarabani bi rijlihi. Kemudian Rasulullah SAW bercanda sambil menendang dengan candaan beliau ke sahabat ini. Kemudian Nabi SAW berkata kepadanya, "Ala adulluka ala babin min abwabil jannah?" Maukah aku kabarkan kepada engkau tentang sebuah pintu yang ada di surga? Qultu bala. Kata dia, "Tentu ya Rasulullah. Siapa yang tidak ingin masuk pintu surga?" Ya, kata dia, "Bala, iya ya Rasulullah. Kabarkanlah kepadaku." Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La haula wala quwata illa billah. Ucapkanlah la haula wala quwata illa billah, ya. Dari ini hadis ini menunjukkan bahwasanya kalimat la haula wala quwata illa billah merupakan salah satu pintu dari pintu-pintu surga. Demikianlah para pendengar dari Raj yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagian hadis-hadis yang tadi telah dijelaskan oleh Syekh yang menunjukkan akan keutamaan atau keagungan kalimat la haula wala quwata illa billah, dan menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyediakan ganjaran yang sangat besar dan kebaikan yang sangat banyak serta faedah-faedah yang beraneka ragam baik di dunia dan akhirat bagi orang yang mengucapkan kalimat la haula wala quwata illa billah. Ba'da sama'ina ayuha al-ikhwah al-kiram li hadhihi al-fada'il al-'azimah li kalimati la haula ولا قوة إلا بالله، وهي دالة على تشريف هذه الكلمة وتعظيمها، حيث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها من أبواب الجنة وأنها من كنز تحت العرش وأنها غراش الجنة وأنها من الباقيات الصالحات التي ينبغي للعبد أن يستكثر منها. ومر معنا أيضا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإكثار من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، وكل هذا يدل على عظم فضل هذه الكلمة ورفعة شأنها، وأنها كلمة عظيمة ينبغي على المسلمين أن يعنوا بها وأن يكثروا منها وأن يعمروا أوقاتهم بكثرة تردادها لعظم فضلها وكثرة ثوابها. ومن الأمور اللازمة في هذا الباب والمتأكدة على كل مسلم أن يفهم مدلول هذه الكلمة ومعناها، ليكون ذكره لله بها عن علم وفهم وإدراك لمدلول ما يذكر الله به. أما أن يردد المسلم كلاما لا يفهم معناه أو ألفاظا لا يدرك مدلولها فهذا عديم التأثير وضعيف الفائدة، ولهذا فإنه لا بد على المسلم في هذا الذكر وفي غيره من الأذكار أن يكون عالما بمعنى ما يقول مدركا لمدلوله، إذ بذلك يؤتي الذكر ثماره وتتحقق فائدته وينتفع به الذاكر. وقد تقدم معنا قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة رضي الله عنه: ألا أدلك على كلمة من تحت العرش هي من كنز الجنة تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، فيقول الله أسلم عبدي واستسلم. فقوله جل وعلا أسلم عبدي واستسلم يدل أن كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله كلمة إسلام واستسلام وتفويض وتبرؤ من الحول والقوة إلا بالله، وأن العبد لا يملك من أمره شيئا وليس له حيلة في دفع شر ولا قوة في جلب خير إلا بإرادة الله، فلا تحول للعبد من معصية إلى طاعة ولا من مرض إلى صحة ولا من وهن إلى قوة ولا من نقصان إلى كمال وزيادة إلا بالله، ولا قوة له على القيام بشأن من شؤونه أو تحقيق هدف من أهدافه أو غاية من غاياته إلا بالله العظيم. فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فأزمة الأمور بيده وأمور الخلائق معقودة بقضائه وقدره، يصرفها كيف يشاء ويقضي فيها بما يريد، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، فما شاء كان كما شاء في الوقت الذي يشاء على الوجه الذي يشاء من غير زيادة ولا نقصان ولا تقدم ولا تأخر. له جل وعلا الخلق والأمر، وله الملك والحمد، وله الدنيا والآخرة، وله النعمة والفضل، وله الثناء الحسن، شملت قدرته كل شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، ومن كان هذا شأنه فإن الواجب الإسلام لألوهيته والاستسلام لعظمته وتفويض الأمور كلها إليه والتبرؤ من الحول والقوة إلا به. ولهذا تعبد الله عباده بذكره بهذه الكلمة العظيمة التي هي باب عظيم من أبواب الجنة وكنز من كنوزها. Para pendengar Radio Raja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah tadi kita mendengarkan penjelasan Syekh tentang keutamaan fadail, keutamaan dari kalimat ini yang sangat banyak ya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya kalimat ini, kalimat la haula wala quwata illa billah, merupakan babun min abwabil jannah, merupakan salah satu dari pintu surga. Dengan kalimat ini seorang bisa membuka salah satu dari pintu surga yang dia adalah kalimat la haula wala quwata illa billah. Kemudian juga ternyata la haula wala quwata illa billah merupakan kanzun tahtal arsh, merupakan satu perbendaharaan harta yang ada di surga yang berada di bawah arsh. Kemudian dia juga merupakan girasul jannah, bahwasanya tanaman surga, tumbuhan yang ada di surga juga kalimat la haula wala quwata illa billah. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan bahwasanya la haula wala quwata illa billah termasuk dari al-baqiyatus salihat, yaitu amalan yang akan tersisa, yang akan tetap dibawa oleh orang yang beramal soleh baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian dijelaskan juga bagaimana dalam hadis-hadis yang tadi disebutkan oleh Syekh bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan memerintahkan para sahabatnya untuk memperbanyak mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Oleh karena itu, ini semua para pendengar Radio Raja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seluruh keutamaan ini menunjukkan akan agungnya kalimat ini, kalimat la haula wala quwata illa billah, dan tingginya kalimat la haula wala quwata illa billah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hendaknya setiap muslim berusaha untuk perbanyak berzikir dengan mengucapkan la haula wala quwata illa billah, mengulang-ulang lisannya untuk mengucapkan la haula wala quwata illa billah, memberikan perhatian khusus untuk mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Akan tetapi, para pendengar Radio Raja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, merupakan perkara yang harus diperhatikan dalam permasalahan ini, yaitu tatkala kita memperbanyak zikir ini, perkara yang harus kita perhatikan dan harus kita pusatkan perhatian kita, yaitu hendaknya setiap muslim tatkala berzikir dengan suatu zikir, hendaknya dia memahami zikir yang dia ucapkan tersebut. Wirid yang dia wiridkan itu hendaknya dia pahami maknanya. Apa sih makna dari kalimat tersebut? Ya. Sehingga tatkala dia berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan zikir tersebut, dengan wirid tersebut, dia berzikir dengan di atas pemahaman. ya, paham apa maksud dari kalimat zikirnya tersebut. Adapun jika seorang muslim hanya mengucapkan kalimat tersebut, berbanyak mengucapkan la ilaha illallah subhanallah, berbanyak mengucapkan la haula wala quwata illa billah, akan tapi tidak paham maknanya, ya, hanya mengucapkan suatu lafal-lafal yang tidak dia pahami maknanya, maka ini pengaruhnya sangatlah lemah. Ya, bahkan faedahnya pun sangatlah lemah, tidak memberi pengaruh kepada kehidupannya, tidak memberi pengaruh dalam perubahan akhlaknya, tidak memberi pengaruh dalam perubahan ibadahnya. Akan tapi jika dia mengucapkan kalimat-kalimat tersebut, zikir-zikir yang sangat agung tersebut, dengan memahami makna-makna dari zikir-zikir tadi, tentunya akan beri pengaruh dampak positif yang sangat luar biasa dalam kehidupannya, dalam akhlaknya, dalam ibadahnya, dan dalam kehidupannya seluruhnya. Oleh karena itu, jika seorang mengucapkan suatu zikir dengan memahami maknanya, maka zikir tadi akan berikan buah yang sangat sangat indah. Ya, dan faedah-faedah serta keutamaan-keutamaan yang disebut oleh Rasulullah akan benar-benar akan dia raih. Dan orang yang berzikir dengan pemahaman, dia akan mendapatkan faedah yang sangat banyak dari zikir tersebut. Para pendengar Radio Roja, dimanapun Anda berada, telah lalu ya sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Hurairah, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Ala adulluka ala kalimatin min tahtil arsy min kanzil jannah?" Wahai Abu Hurairah, maka maukah aku tunjukkan kepada engkau tentang sebuah kalimat yang berada di bawah arsy, dan dia merupakan perbendaharaan harta yang ada di surga. Taqulu la haula wala quwata illa billah. Katakanlah la haula wala quwata illa billah, wahai Abu Hurairah. Fayaqul Allah subhanahu wa ta'ala, fayaqulu Allah azza wa jalla, aslama abdi wastaslam. Jika seorang hamba mengucapkan la haula wala quwata illa billah, maka Allah subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jalla akan berkata, aslama abdi wastaslam, sungguhnya hambaku telah berserah diri dan menyerahkan segala urusan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kalimat la haula wala quwata illa billah merupakan kalimat Islam. Karena dalam hadis ini Nabi berkata, barang jika seorang hamba mengucapkan la haula wala quwata illa billah, maka hamba tersebut telah Islam dan telah istislam. Telah Islam dan telah istislam. Berarti kalimat la haula wala quwata illa billah merupakan kalimat Islam dan juga kalimat istislam. Artinya apa? Kalimat yang menunjukkan penyerahan diri seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian pemasrahan segala urusan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terlepas dari segala kekuatan dan segala daya upaya kecuali dari Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang mengucapkan la haula wala quwata illa billah, berarti setelah dia paham maknanya, berarti dia telah mengikrarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahwasanya seorang hamba tidak bisa mengatur perkara apapun. Ya, tidak ada segala urusan kecuali yang mengaturnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kecuali dengan kekuatan dan upaya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang hamba tidak akan mampu untuk bisa menolak keburukan. Tidak bisa menolak keburukan. Dan tidak mampu seorang hamba untuk mendatangkan kebaikan kecuali dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, dan tidak mungkin seorang hamba, ya, berpindah dari maksiat kemudian melakukan ketaatan, ya, bukan karena kecerdasannya, ya, bukan karena keimanannya, tapi karena Allah subhanahu wa ta'ala, Allah yang membuat dia berubah dari maksiat menuju ketaatan. Kemudian tidaklah seorang hamba berubah dari rasa sakit kemudian menjadi tersehat kecuali karena Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada perubahan kondisi dari sedikit menjadi sempurna. Seorang hamba mungkin hartanya sedikit kemudian ditambah oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjadi sempurna, menjadi banyak hartanya, kecuali karena izin Allah subhanahu wa ta'ala, dan karena kekuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak seorang hamba pun mampu untuk mengerjakan suatu pekerjaan, ya, atau mewujudkan suatu tujuannya, kecuali dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan apa yang Allah tidak kehendaki pasti tidak terjadi. Oleh karena itu segala urusan berada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan segala urusan makhluk yang ada di alam semesta ini, seluruhnya teratur, diatur oleh Allah dalam takdirnya. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala mengaturnya sesuai dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang bisa, la radda li qada'ihi, wa la mu'aqqiba li hukmihi. Tidak ada yang bisa menolak keputusan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada yang bisa merubah, dan tidak ada yang bisa memprotes keputusan Allah subhanahu wa ta'ala. Apa saja yang Allah kehendaki, ya, langsung Allah bisa kerjakan. Ya. Dan sesuai dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada perubahan sama sekali. Sesuai dengan yang ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, hanya bagi Allah alam semesta ini, hanya bagi Allah perbendaharaan alam semesta ini, dan hanya bagi Allah dunia dan akhirat, dan hanya milik Allah segala kenikmatan, segala karunia, dan Allah lah yang berhak untuk kita puji dengan pujian yang sangat mulia. Oleh karena itu, kemampuan Allah, kudrah Allah subhanahu wa ta'ala mencakup segala sesuatu. Oleh karena itu, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innama amruhu idha arada syai'an an yakula lahu kun fayakun. Sungguhnya perkara Allah, jika Allah menghendaki suatu perkara, Allah hanya tinggal mengatakan kun, jadi, maka jadilah. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsikalah, wa ma yumsik fala mursidalahu min ba'dih." Apa yang Allah berikan dari rasa rahmat kasih sayang kepada manusia, maka tidak ada yang bisa mencegahnya. Kalau Allah menghendaki merahmati seorang hamba, merahmati manusia, tidak ada yang bisa mencegahnya. Dan sebaliknya, kalau Allah cegah rahmat tersebut dari seorang hamba, maka tidak akan ada yang bisa memberikan rahmat tersebut kepada seorang hamba pun. Dari sini kita mengetahui bahwasanya kalimat ini ya merupakan kalimat yang sangat agung ya, yang menunjukkan bahwasanya seorang yang mengucapkan kalimat ini dia telah berserah, menyerahkan dirinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia pasrah dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala, dan dia menyerahkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia berlepas diri, tabarruk, berlepas diri dari segala kekuatan dan upaya selain Allah Subhanahu wa taala. Karenanya wajar jika Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita beribadah kepada Allah dengan mengucapkan zikir ini ya. Kita mengucapkan zikir ini merupakan bentuk peribadatan yang sangat agung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memahami maknanya bahwasanya tidak ada perubahan keburukan menjadi kebaikan, tidak ada daya dan upaya, tidak ada perubahan dari satu kondisi menjadi suatu kondisi yang lain kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kalimat ini merupakan salah satu pintu dari pintu-pintu surga. Ayuhal ikhwatu mustami'un, إن كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله كلمة عظيمة تعني الإخلاص لله وحده بالاستعانة، كما أن كلمة التوحيد لا إله إلا الله تعني الإخلاص لله بالعبادة، فلا تتحقق لا إله إلا الله إلا بالإخلاص في العبادة كلها لله، ولا تتحقق لا حول ولا قوة إلا بالله إلا بإخلاص الاستعانة كلها لله. قد جمع الله بين هذين الأمرين في سورة الفاتحة أفضل سورة في القرآن، وذلك في قول إياك نعبد وإياك نستعين. فالأول تبرؤ من الشرك، والثاني تبرؤ من الحول والقوة والتفويض إلى الله عز وجل. والعبادة متعلقة بألوهية الله، والاستعانة متعلقة بربوبيته. العبادة غاية والاستعانة وسيلة، فلا سبيل إلى تحقيق تلك الغاية العظيمة التي هي العبادة إلا بهذه الوسيلة التي هي الاستعانة بالله الذي لا حول ولا قوة إلا به. ولهذا يخطئ من يستخدمها في غير بابها أو يجعلها في غير مقصودها. وقد عرفنا أن هذه الكلمة كلمة استعانة، أي كلمة طلب عون. وعلى هذا المعنى المشار إليه يدور فهم السلف رحمهم الله لهذه الكلمة العظيمة، فقد أخرج ابن أبي حاتم في تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنهما في لا حول ولا قوة إلا بالله قال: لا حول بنا على العمل بالطاعة إلا بالله، ولا قوة لنا على ترك المعصية إلا بالله. وأخرج أيضا عن زهير بن محمد أنه سئل عن تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله قال: لا تأخذ ما تحب إلا بالله، ولا تمتنع مما تكره إلا بعون الله. قال الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: وقول لا حول ولا قوة إلا بالله يوجب الإعانة، ولهذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال المؤذن حي على الصلاة يقول المجيب لا حول ولا قوة إلا بالله، فإذا قال حي على الفلاح قال المجيب لا حول ولا قوة إلا بالله. وقال المؤمن لصاحبه: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ولهذا يؤمر بهذا من يخاف العين على شيء، فقوله ما شاء الله تقديره ما شاء الله كان، فلا يأمن بل يؤمن بالقدر، فلا يأمن بل يؤمن بالقدر ويقول لا قوة إلا بالله. وفي حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هي كنز من كنوز الجنة، والكنز مال مجتمع لا يحتاج إلى جمع، وذلك أنها تتضمن التوكل والافتقار إلى الله ومعلوم أنه لا يكون شيء إلا بمشيئة الله وقدرته، وأن الخلق ليس منهم شيء إلا ما أحدثه الله فيهم، فإذا انقطع القلب للمعونة منهم وطلبها من الله فقد طلبها من خالقها الذي لا يأتي بها إلا هو. ولهذا يأمر الله بالتوكل عليه وحده في غير موضع وفي الأثر: من سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله، ومن سره أن يكون أغنى الناس فليكن بما في يد الله أوثق منه بما في يده. انتهى كلامه رحمه الله. Para pendengar radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kalimat la haula wala quwata illa billah, ya, yaitu kalimat yang sangat agung yang menunjukkan bahwasanya kita harus ikhlas tatkala meminta isti'anah. Tatkala kita beristi'anah, minta pertolongan, kita tidak minta kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kalimat la ilaha illallah, maknanya apa? Yaitu kita ikhlas mengesakan Allah dalam hal peribadatan. Mengesakan Allah dalam hal peribadatan. Tatkala kita mengucapkan la ilaha illallah, artinya apa? Kita tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga tatkala kita mengucapkan la haula wala quwata illa billah, artinya apa? Kita mengesakan Allah dalam hal isti'anah, dalam hal minta pertolongan. Kita mengakui bahwasanya tidak ada daya upaya, tidak ada datang pertolongan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena itu barang siapa yang telah menggabungkan dua perkara ini, ya, sungguhnya dia telah menggabungkan dua perkara ini dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana telah disebutkan dalam surat Al-Fatihah. Ya, Allah menggabungkan dua perkara ini. Yaitu ikhlas, mengakui keesaan Allah dalam ibadah. Dan juga mengesakan Allah dalam minta pertolongan. Dalam firmannya, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang artinya, hanya kepada engkau ya Allah kami beribadah. Ini keesaan dalam beribadah. Yang makna dari la ilaha illallah. Kemudian kata Allah, wa iyyaka nasta'in. Dan hanya kepada engkau lah ya Allah kami mohon pertolongan. Yang kalimat kedua ini menunjukkan keesaan Allah dalam meminta pertolongan, yang artinya tidak ada daya dan upaya kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Tatkala seorang mengucapkan iyyaka na'bud, hanya kepada engkau lah kami beribadah ya Allah, berarti dia telah berlepas diri dari segala bentuk kesyirikan. Dia tidak menyerahkan ibadahnya kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tatkala dia mengucapkan wa iyyaka nasta'in, hanya kepada engkau ya Allah kami mohon pertolongan, artinya dia berlepas diri dari segala kekuatan dan upaya kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Segala amalan yang dia lakukan tidak ada yang bisa mewujudkannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar radio Raja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau kita perhatikan ibadah yang kita lakukan itu berkaitan dengan uluhiyah Allah, berkaitan dengan keesaan Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan tauhid uluhiyah. Adapun isti'anah, meminta pertolongan, ya, itu berkaitan dengan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Karena tatkala kita tidak beristianah kecuali hanya kepada Allah, kita mengakui bahwasanya pengatur alam semesta ini satu-satunya hanyalah Allah. Yang menentukan segala sesuatu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, kita tidak beristianah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah merupakan tujuan, adapun istianah merupakan sarana. Dan tidak mungkin seorang bisa sampai kepada tujuan kecuali di sarana tersebut, ya. Dengan beristianah kepada Allah Subhanahu wa taala, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala yang merupakan makna dari kalimat la haula wala quwata illa billah, maka dia akan bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekh tadi menyebutkan, oleh karena itu sebagian orang salah dalam mengucapkan kalimat la haula wala quwata illa billah, ya, karena tidak paham maksudnya. Padahal kalimat la haula wala quwata illa billah itu adalah kalimat untuk menunjukkan isti'anah, tidak diucapkan dalam segala kondisi, tapi tatkala kita mengucapkannya, tatkala kita butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang mengucapkan la haula wala quwata illa billah berarti dia minta kepada Allah untuk memperoleh kekuatan untuk bisa menjalankan ibadah. Oleh karenanya para salafus saleh, ya, paham akan hal ini, ya. Sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, ya, dalam makna dari la haula wala quwata illa billah, apa kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma? La haula wala quwata illa billah, apa maknanya? Kata beliau, la haula bina 'alal amal bi tha'ah illa billah. Tidak ada kemampuan bagi kami, ya, untuk bisa beramal ketaatan kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wala quwata lana 'ala tarkil ma'siyah illa billah, dan kami tidak mampu untuk meninggalkan kemaksiatan kecuali dengan karena Allah Subhanahu wa taala. Ini makna kalimat la haula wala quwata illa billah. sebagaimana yang dipahami oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Demikian juga diriwayatkan dari Zuhair bin Muhammad, dia ditanya tentang tafsir dari la haula wala quwata illa billah. Apa kata beliau? Ya, la ta'khudz ma tuhib illa billah. Engkau tidak bisa mengambil sesuatu yang kau sukai kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wala tamtani' mimma takrahu illa bi'aunillah. Dan kamu tidak mungkin terhindar meninggalkan sesuatu yang kau benci kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah pernah menjelaskan akan keagungan kalimat ini, menjelaskan makna dari kalimat ini. Apa kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah? Sungguhnya kalimat la haula wala quwata illa billah akan mendatangkan pertolongan dari Allah. Kalau orang mengucapkan la haula wala quwata illa billah, berarti dia sedang talabul aun. Dia mengucapkan la haula wala quwata illa billah, artinya ya Allah, tolonglah aku untuk bisa beribadah kepada Engkau. Oleh karena itu kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyunahkan seorang tatkala mendengar tukang azan atau seorang muadzin berkata hayya ala salat, ayolah salat, maka apa yang kita ucapkan tatkala kita mendengar seorang muadzin mengatakan hayya ala salat? Kita mengatakan la haula wala quwata illa billah, artinya ya Allah, tolonglah aku untuk bisa menjalankan ibadah salat, memenuhi panggilan muadzin tadi. Demikian juga tatkala muadzin berkata hayya ala falah, ayo menuju kemenangan, apa yang kita ucapkan tatkala mendengar kalimat tersebut? Kita mengatakan la haula wala quwata illa billah, artinya ya Allah, aku butuh pertolongan Engkau ya Allah agar bisa memenuhi panggilan dari tukang azan tadi, dari muadzin tadi. Sebagaimana juga perkataan seorang mukmin kepada sahabatnya dalam surat Al-Kahfi, walaula idza khalta jannataka qulta masyaallah la quwwata illa billah. Seandainya engkau masuk dalam kebunmu dan engkau mengucapkan masyaallah la quwwata illa billah. Oleh karena itu, para pendengar radio Raja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekhul Islam juga menjelaskan ya bahwasanya seorang hamba yang khawatir terkena ain, ya, terkena ain dari orang lain, maka hendaknya dia mengucapkan masya Allah. Ya, yang maknanya apa masya Allah? Artinya apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Masya Allah itu artinya apa? Artinya apa saja yang Allah kehendaki pasti terjadi. Karenanya seorang hamba tidak akan merasa aman. Ya. Dia tahu, tidak tahu apa yang akan Allah tentukan, apa yang Allah takdirkan, dia tidak tahu. Akan tetapi dia beriman kepada takdir dan berkata la quwwata illa billah. Tidak ada kekuatan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala, ya, agar dia terhindar dari ainnya seseorang. Dalam sebuah hadis dari sahabat Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata tentang la haula wala quwata illa billah ini. Apa kata Nabi? Hiya kanzun min kunuzil jannah, sebagaimana tadi telah dijelaskan oleh Syekh. Ya. Bahwasanya la haula wala quwata illa billah merupakan suatu harta yang ada di surga. Dan al-kanz, ya, dalam bahasa Arab, kanzun itu maknanya apa? Kanz adalah harta yang sudah dikumpulkan, harta yang jumlahnya banyak dan sudah dikumpulkan. Jadi tidak perlu capek-capek lagi untuk mengumpulkan harta. Orang yang mengucapkan la haula wala quwata illa billah, telah Allah sediakan bagi dia harta yang sangat banyak yang sudah terkumpulkan dengan sendirinya. Tidak perlu dia capek-capek untuk mengumpulkan harta. Seakan-akan dia baru buka tanah, tahu dapat harta karun yang sangat banyak. Itulah kanz, ya, harta yang sudah terkumpul jumlahnya sangat banyak. Kenapa? Karena orang yang mengucapkan la haula wala quwata illa billah adalah dia telah menunjukkan bahwasanya dia tawakul, dia bertawakal kepada Allah, menyerahkan segala urusannya kepada Allah, dan dia menunjukkan iftiqar, menunjukkan dia butuh kepada Allah, dia tidak mampu untuk bisa melakukan segala perkara dengan sendirinya. Yang menolong dia adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ketahui bersama bahwasanya segala sesuatu terjadi dengan kehendak Allah dan kudrah Allah Subhanahu wa taala. Makhluk tidak bisa melakukan apa-apa, ya. Dia hanya bisa menerima apa yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jika hati seorang hamba terputus dari harapan kepada makhluk yang lainnya, sama sekali tidak berharap kepada makhluk yang lain, kepada manusia yang lain, maka sungguhnya hatinya otomatis akan terikat dengan pertolongan Allah. Dia meyakini bahwasanya segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini hanyalah keputusan Allah. Makhluk itu hanya menjalankan keputusan Allah. Manusia yang lain hanya menjalankan keputusan Allah. Tidak bisa membantu dia sama sekali. Yang hanya bisa membantu dia hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, para pendengar radio Raja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam suatu asar yang dalam suatu asar disebutkan, barang siapa yang senang, ya, agar bisa menjadi orang yang paling kuat di antara manusia, maka hendaknya dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang ingin menjadi orang yang paling kaya di antara manusia, hendaknya dia lebih yakin dengan apa yang dijanjikan oleh Allah dengan apa yang ada di tangannya sekarang ini. Saya ulangi, barang siapa yang ingin menjadi orang yang paling kuat di antara manusia hendaknya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa ingin menjadi orang yang paling kaya, merasa kaya di antara manusia, dia harus lebih yakin kepada yang Allah janjikan daripada harta yang ada di tangannya sekarang ini. Hadhihi ayuha al-ikhwatu al-mustami'un khulasatun hawla fadail kalimat la hawla wa la quwwata illa billah, وبيان لمعنى هذه الكلمة ومقصودها، والكلام على هذه الكلمة من حيث فضائلها ودلائلها يطول، ولي في هذا كتاب طبع باللغة العربية أن لا حول ولا قوة إلا بالله، فضلها ودلالاتها والتنبيه على بعض المفاهيم الخاطئة فيها. و ختاما أسأل الله الكريم رب العرش العظيم ليوفقنا جميعا لكل خير، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يوفقنا لذكره سبحانه وتعالى على الوجه الذي يرضيه عز وجل، وأن يجعلنا هداة مهتدين من الذين يستمعون الحق وبه يعدلون. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعليه وصحبه أجمعين. Para pendengar dari radio yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi kita telah dengarkan ya kesimpulan dari penjelasan Syekh Abdul Razak Hafizahullah tentang keutamaan-keutamaan kalimat la haula wala quwata illa billah, dan Syekh juga telah menjelaskan akan makna apa maksud dari kalimat la haula wala quwata illa billah. Meskipun sebenarnya pembahasan mengenai hal ini sangatlah panjang lebar, dan Syekh sendiri beliau pernah menulis sebuah kitab yang dalam bahasa Arab yang menjelaskan tentang kalimat la haula wala quwata illa billah, menjelaskan keagungan kalimat ini, menjelaskan akan keutamaan kalimat ini serta makna yang benar dari kalimat ini, serta kritikan beliau terhadap pemahaman-pemahaman yang salah tentang kalimat ini. Akan tapi apa yang beliau sampaikan insyaallah sudah memberi isyarat cukup bagi kita, dan akhirnya beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala meluruskan segala urusan kita, mempermudah segala urusan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada kita agar kita bisa berzikir kepada Allah, bisa mengingat Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan cara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, cara yang bisa membuat Allah ridha, tidak asal sembarang berzikir tetapi zikir kepada Allah dengan cara yang bisa diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja para pendengar di roj yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang bertanya kami persilahkan. Naam, kami ucapkan terima kasih jazakumullahu khairan ya Syekh ala hadhihi al-muhadarah an-nafi'ah. Selanjutnya ikhwat al-Islam, kami berikan kesempatan untuk Anda yang akan bertanya secara langsung pada Syekh di hari ini. Kami berikan kesempatan melalui pesan singkat di 081-989-6543 atau dengan telepon di 021-823-6543. Dan kami angkat untuk yang pertama dari penelpon, sudah ada Ummu Ahda di Bekasi. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fiik ya Syekh. Saya ingin bertanya bagaimana atau saat-saat apa saja yang sangat penting untuk membaca kalimat la haula wala quwata illa billah. Terima kasih. Ya, jazakallahu khairan. Waalaikumsalam. Silakan Ustaz. Naam. هذا السؤال سؤال جميل وطيب. نشكر السائل على طرحه. يشرع أو يتأكد قول هذه الكلمة مثل ما مر معنا إذا نادى المنادي للصلاة المكتوبة قائلا حي على الصلاة حي على الفلاح، فيشرع لكل مسلم رجلا أو امرأة أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، أي اللهم أعني ووفقني لأقوم بأداء هذه الصلاة. وهذا نستفيد منه أهمية الاستماع للمؤذن، وأن يقول المسلم مثل ما يقول المؤذن، ويقول لا حول ولا قوة إلا بالله عند النداء بحي على الصلاة حي على الفلاح، طالبا من الله سبحانه وتعالى العون على ذلك. أيضا يتأكد قول هذه الكلمة إذا خرج المسلم من بيته في أي مرة لمصلحة دينية، مثل أن يصلي أو يصل رحما أو يقوم بأي عمل من أعمال البر، أو لمصلحة دنيوية من تجارة أو عمل أو وظيفة أو غير ذلك من المصالح النافعة. ففي كل ذلك يشرع المسلم أن يبدأ عند خروجه من البيت بقول بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله. قد جاء في الحديث أن من قال ذلك قيل له هديت وكفيت ووقيت، فهذا يشرع فيه هذه الكلمة، وهي كلمة استعانة، طلب عون. فإذا أراد من الله سبحانه وتعالى المعونة على فعل معين أو أمر معين يقول ذلك. وجاء عن النبي عليه الصلاة والسلام قول هذه الكلمة مرة واحدة في ضمن التهليلات دبر الصلاة، يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله. فعلى كل هي كلمة عظيمة يرددها المسلم ويستكثر منها، كما مر معنا في الحديث أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، ويعتني بها عناية خاصة في المواطن التي ورد في السنة مشروعية الإكثار فيها أو ذكر هذه الكلمة فيها. Ukhti yang tadi bertanya tentang masalah ini, ya, kata Syekh, ini merupakan pertanyaan yang sangat baik dan Syekh berterima kasih ya. Ukhti tadi telah itu ibu tadi telah bertanya dengan pertanyaan yang sangat bagus ini ya. Syekh menjelaskan bahwasanya seorang muslim ya ditekankan untuk mengucapkan kalimat ini la haula wala quwata illa billah, sebagaimana tadi telah dijelaskan oleh beliau, yaitu tatkala misalnya tatkala seorang muslim mendengar muazin mengucapkan hayya 'alas shalah, artinya amrilah untuk mengerjakan salat. Demikian juga tatkala muazin berkata hayya 'alal falah, marilah menuju kemenangan. Maka disyariatkan bagi seorang muslim baik perempuan maupun laki-laki tatkala mendengar suara muazin ini maka menjawab dengan perkataan la haula wala quwata illa billah. Ya artinya ya Allah, ya bantulah aku, ya berikan aku kekuatan untuk bisa menjawab perkataan muadzin tadi, untuk bisa menegakkan sholat, dan berilah taufik kepadaku agar aku bisa menuju kemenangan dan bisa mengerjakan sholat sebagaimana mestinya. Ini juga isyarat bagi kita akan pentingnya untuk mendengarkan panggilan azan, ya, dan hendaknya jika ada seorang muadzin mengumandangkan azan maka kita jawab sesuai dengan perkataan muadzin tadi. Dia mengatakan Allahu Akbar, kita katakan Allahu Akbar. Dan tatkala dia mengucapkan hayya 'alas shalah, kita mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Dan dia mengucapkan hayya 'alal falah, kita mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Yang artinya ya Allah, berikan aku kekuatan untuk bisa beribadah, untuk sholat sebagaimana yang Engkau ridhai ya Allah. Dan bila taufik kepadaku untuk bisa melakukannya. Ini yang pertama. Demikian juga, seorang muslim disyariatkan, ya, jika keluar dari rumahnya, ya, tatkala urusan apapun, baik urusan dunia maupun urusan akhirat, untuk mengucapkan kalimat ini. Seorang mungkin dia keluar dari rumahnya dalam rangka untuk melaksanakan sholat, atau dalam rangka untuk bersilaturahmi, atau karena urusan dunia misalnya untuk berdagang, tijarah, atau untuk ada kerjaan, ada wazifah, ya, melakukan tugas dia, pekerjaan dia, keluar dari rumahnya hendaknya dia berdoa. Dengan sebagian dalam hadis disebutkan orang keluar rumahnya berdoa dengan doa bismillahi tawakkaltu 'alallahi wala haula wala quwata illa billah. Semuanya merupakan isti'anah kepada Allah, bismillah dengan nama Allah, tawakkaltu 'alallah, aku bertawakal kepada Allah, la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan upaya, tidak ada kekuatan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis barang siapa yang mengucapkan doa ini tatkala keluar dari rumah maka dikatakan kepadanya hudita wa kufita wa wuqit, engkau telah mendapatkan petunjuk dan engkau telah dijaga serta engkau akan terhindar, dijaga dari keburukan. Karenanya kesimpulan dari kalimat ini, Syekh menjelaskan kalimat ini merupakan kalimat isti'anah. Apa maksudnya isti'anah? Yaitu minta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jika seorang hamba ingin meminta pertolongan dari Allah dalam melakukan suatu masalah, suatu perkara, ingin melakukan suatu pekerjaan tertentu, tidak mengapa dia mengucapkan la haula wala quwata illa billah, artinya ya Allah tolonglah aku ingin mengerjakan suatu urusan, tolonglah aku ya Allah, la haula wala quwata illa billah, aku tidak bisa apa-apa ya Allah, yang menentukan segalanya hanyalah Engkau ya Allah, tolonglah hambamu ini yang sangat lemah ini, ya. Sebagaimana juga Syekh mengingatkan bahwasanya tatkala selesai salat disyariatkan juga Setelah sholat orang mengucapkan kalimat ini dalam hadis Rasulullah SAW berzikir La ilaha illallah dahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir wa la hawla wa la quwata illa billah. Di antara zikir ini disebutkan tatkala selesai sholat intinya, para pendengar dari Raja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita hendaknya perbanyak mengucapkan kalimat ini sebagaimana tadi sabda Nabi SAW, aksiru min qawli la hawla wa la quwata illa billah. Perbanyaklah kalian untuk mengucapkan kalimat la hawla wa la quwata illa billah dengan perhatikan makna kalimat tersebut. Nah, jazakumullahu khairan. Selanjutnya khotbah Islam, kami berikan kesempatan yang kedua. Ada Bapak Abu Syarif di Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Kami persilakan, Pak. Ya, assalamualaikum, saya. Waalaikumsalam warahmatullahi, silakan, Pak. Ya. Sebenarnya di Jakarta ini kan banyak majelis-majelis zikir, saya. Yang seperti subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah dan seterusnya, itu ada di antara subhanallah alhamdulillah itu ada huruf wa penyambung atau tidak gitu. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, itu antara ada subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, itu mana yang sahih gitu? Ya, dengan menggunakan huruf wa atau tidak begitu, Pak? Iya. Itu aja. Terima kasih. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak Abu Syarif, silakan, Ustaz. Al-akh as-sa'il yas'al 'an hadhihi al-kalimat al-arba' عندما يحب المسلم أن يستكثر منها. وسبقا مر معنا جملة من الأحاديث في فضائل هؤلاء الكلمات الأربع. ويسأل هذا يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر بإثبات الواو أو بعدم إثباتها، بأن يقول سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله والله الله أكبر. والأمر في ذلك واسع، الأمر في ذلك واسع، المهم أن يؤتى بهذه الكلمات الأربع ويستكثر منهن. وأيضا مر معنا في الحديث لا يضرك بأيهن بدأت، يعني بدأت بسبحان الله أو بدأت بالحمد لله أو بدأت بالله أكبر، لا يضرك بأيهن بدأت. فالشاهد أن الإكثار من هذه الكلمات مطلوب، ولا حرج في الاتيان بهؤلاء الكلمات بإثبات الواو أو بعدم إثباتها. لكن إذا نظرنا إلى الأحاديث التي سبق مرت معنا في ذكر هؤلاء الكلمات نجد أن الواو مثبتة في جميع الأحاديث، فالذي يعني يكون أولى هو إثباتها، بحيث تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. وسبقا عرضت الأحاديث وفيها العطف بالواو. Para pendengar radio yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, telah lalu penjelasan Syekh tentang kalimat, empat kalimat yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, ya. Di mana hendaknya seorang muslim perbanyak mengucapkan empat kalimat tersebut, ya. Kemudian adapun pertanyaan yang berkaitan dengan hal ini, apakah seorang tatkala mengucapkan empat kalimat tadi dengan mengucapkan kalimat waw atau tidak, ya, subhanallah walhamdulillah, atau hanya mengucapkan subhanallah alhamdulillah, ya, atau subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, ya, dengan ada huruf waw, kata saya perkaranya alhamdulillah luas, terserah. Perkaranya ringan, ya, bebas mau dengan mengucapkan ada huruf waw atau tidak, tidak jadi masalah. Yang penting empat-empatnya disebutkan. Yang penting ada subhanallahnya, yang penting ada alhamdulillahnya, yang penting ada la ilaha illallah, yang penting ada Allahu akbar. Meskipun tidak menggunakan waw tidak mengapa. Dan sebagaimana saya ingatkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala yadhurruka bi ayyihinna badat. Dan tidak jadi masalah engkau mulai dengan kalimat yang mana. Seorang boleh mengucapkan la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, boleh diputar balik, terserah. Yang penting empat-empatnya disebutkan. Yang penting empat-empatnya disebutkan. Para pendengar radio Raja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang jadi perhatian kita, memperbanyak zikir dengan empat kalimat ini sangat dituntut, ya. Dan tidak mengapa dengan mengucapkan waw atau tidak. Akan tapi kata Syekh, yang lebih aula, yang lebih utama dengan adanya huruf waw, ya. Karena kalau kita perhatikan hadis-hadis yang datang dalam menyebutkan tentang keutamaan empat kalimat ini, semuanya ada huruf wawunya, semuanya ada huruf wawunya, dan itu lebih aula untuk kita sebutkan huruf waw tersebut. Tapi jika seandainya tidak disebutkan, juga tidak jadi masalah. Tapi selanjutnya dari pertanyaan melalui pesan singkat yang datang dari Ummu Ahmad di Taman Rahayu Bekasi yang bertanya, Syekh Barakallahu Fikum, saya mendapatkan ujian sakit yang beruntun, sembuh sakit satu, sakit yang lainnya. Saya senantiasa berupaya untuk berdoa diantaranya dengan lafad la hawla wa la quwwata illa billah. Cuma kadang hati ini merasa bingung dan risau, kok belum ada kesembuhan, belum ada kesudahan dari sakit selama ini. Apa yang harus saya lakukan? Harus berdoa apa lagi ya Syekh? Jazakumullahu khairan. Alhamdulillah, ma'ali hati wa lahada, yalkullah usiktu fi maradin إذا يعني شفيت من هذا المرض يأتي مرض آخر، إذا شفيت مرض ثاني يأتي مرض ثالث هكذا، ودائما أدعو الله بهذه الكلمة لا حول ولا قوة إلا بالله، رجاء الشفاء من الله عز وجل. ولكن دائما هكذا أنت انتقلت من مرض إلى مرض، فلا أدري، أحيانا يأتي الشيء في قلبي يقول متى يأتي الشفاء يعني بالتمام، هل يوجد دعاء آخر؟ كما نصيحتكم أنصح هذا السائل بعدة أمور. الأمر الأول، عليه أن يحرص في مصابه هذا أن يفوز بثواب الصابرين، والله عز وجل يقول وبشر الصابرين، ويقول وبشر الصابرين، فيحرص على الصبر على المصاب. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، يحرص على رقية نفسه بالأذكار والأدعية المشروعة، وخاصة فاتحة الكتاب وقل والله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس وآية الكرسي، وأيضا يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء ولا ييأس. هذا خلاصة ما أنصحه به. Syekh menasihati orang yang bertanya ini ya dengan beberapa nasihat, beberapa poin. Yang pertama, hendaknya yang pertama dia berusaha untuk bisa memperoleh pahala yang sangat luar biasa yang Allah janjikan bagi orang-orang yang bersabar. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa basyirish shabirin," dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Seorang yang memperoleh pahala yang luar biasa, pahala sabar, maka hendaknya dia bersabar tatkala menghadapi ujian ini. Ini yang pertama. Yang kedua, hendaknya dia meruqyah dirinya ya dengan zikir-zikir dan doa-doa yang disyariatkan diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama kata Syekh, yaitu surat Al-Fatihah, kemudian juga tiga qul, qul huwallahu ahad, kemudian doa qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, dan qul a'udzu birabbin nas. Tiga surat ini sangat penting untuk dibaca dalam rangka untuk meruqyah. Dan juga jangan lupa untuk baca ayatul kursi, ya. Ayat kursi, karena ayat ini juga merupakan ayat yang agung yang insya Allah akan bantu dia dalam kesembuhan. Inilah intisari daripada nasihat beliau. Yang pertama, berusaha untuk bersabar agar bisa memperoleh pahala yang luar biasa yang Allah sediakan bagi orang yang bersabar. Dan kedua, berusaha untuk meruqyah dirinya dengan bacaan doa dan juga berdoa sebanyak-banyak kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan sampai berputus asa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya masih dari pesan singkat, ada pertanyaan dari saudara Ahmad di Lombok, Nusa Tenggara Barat, yang melalui pesan singkat beliau sampaikan, ya Syekh Barakallahu Fikum, ketika seseorang mengatakan Alhamdulillah untung ada si fulan, kalau tidak ada maka saya sudah binasa, atau perkataan yang sejenis, yang jadi pertanyaan, apakah perkataan seperti ini diperbolehkan atau apakah ada unsur kesyirikan di dalamnya? Jazakumullahu khairan. Kulah masalah ini wahid ini anjana min syariah muhlik. Fakulna alhamdulillah. Laula wujud fulan la halakt. Lakin huwa bada'a bil alhamdulillah. Hal kalimat hadhi jaiza wa la fiha syirk wa la kufr. Jama'a fi kalim yakun jama'a fi kalimatihi hadhi bayna haqqin wa bayna haqqin wa khata' aw sawabin wa khata'. فالصواب حمد الله على النجاة، فهذه لا شك أنها يعني ينبغي أن تكون حاضرة في ذهن العبد، لأن نجاته بيد الله سبحانه وتعالى. وأما قوله لولا فلان فهذا يسميه العلماء شرك الألفاظ، وهو يقدح في كمال التوحيد، فينبغي ويجب على المسلم تجنب هذه الألفاظ، لا يقول لا يجعل فيها فلانة، وإنما يقول لولا فضل الله، لولا منة الله، لولا توفيق الله لها لكنا، إذ الأمور كلها بيد الله سبحانه وتعالى. فالصواب أن يقول الحمد لله لولا فضل الله ومنته لها لكنا. Syekh menjelaskan bahwasanya kalimat ini alhamdulillah ya, kalau bukan karena si fulan saya sudah celaka ya. Kalimat ini kata Syekh tergabung dalamnya ada kebenaran dan ada kesalahan ya, ada shawab dan juga ada khata ya, ada kebenaran ada kesalahan. Yang benar apa? Kalimat alhamdulillah ya. Seorang tatkala terselamatkan dari suatu bencana ini merupakan kenikmatan yang sangat luar biasa. Oleh karena dia bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Itu pengakuan dari hatinya bahwasanya kenikmatan tersebut datang dari Allah Subhanahu wa taala. Namun jangan dia berkata, kalau bukan si fulan ya, kalau bukan bapak ini, kalau bukan si fulan maka saya sudah celaka. Nah, ini kalimat ini hendaknya kita hindari ya. Karena tidak ada yang menolong kecuali Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menjelaskan bahwasanya kalimat ini yaqdah fi kamalit tauhid. Kalimat ini merupakan syirik yang berkaitan dengan lafal. Dan dia akan mencoreng kesempurnaan tauhid, mencoreng kesempurnaan tauhid. Dan kita semua tahu bahwasanya segala urusan adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita mengucapkan laula fadlullah, kalau bukan karena keutamaan Allah, kalau bukan karena karunia Allah, kalau bukan karena pertolongan Allah, seperti itu kita mengatakan, kalau bukan pertolongan Allah, nikmat Allah dengan membawa orang ini sehingga aku selamat ya. Kalau intinya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita hanya mengatakan kalau bukan karena si fulan ya. Baik, jazakumullahu khairan. Selanjutnya kami akan berikan kesempatan kembali untuk pendengar. Ada Ibu Nia di Pondok Gede, kami persilakan, atau di Pondok Kopi, silakan Ibu. Ya, assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, saya ingin bertanya, kan di Quran ada ayat bahwa seorang hamba tidak masuk surga karena amalnya tapi karena rahmat Allah. Dan sepertinya tidak etis apabila kita yakin pada diri kita sendiri bahwa kita akan masuk surga karena kita masih banyak dosa dan kesalahan. Tapi apakah boleh kita mengatakan la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah untuk menghibur diri kita gitu sih? Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan. يوجد في القرآن آيات تدل على أن العبد لا يدخل الجنة بعمله، إنما يدخل الجنة برحمة الله. هي تقول في القرآن. كما تقول، فهذا هذه الآية تدل على أن العبد لا يثق بنفسه أنه سيدخل الجنة، ومع كثرة ذنوبه وكذا. لكن هل يجوز له أن يصلي نفسه بقول لا حول ولا قوة إلا بالله؟ يعني يمكن أن يدخل الجنة بحوله ولا قوة إلا بحوله وقوته. أولا فيما يتعلق بالسؤال السائل الأول، أنقل كلاما لابن عباس رضي الله عنهما في تفسيره رضي الله عنه لقوله تعالى فلا تجعل لله أندادا وأنتم تعلمون. قال رضي الله عنه: الأنداد هو الشرك، أخفى من دبيب النملة على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهو أن تقول والله وحياتك يا فلانة وحياتي تحلف بغير الله، وتقول لولا قليبة هذا لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتى اللصوص، وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت، وقول الرجل لولا الله وفلان، لا تجعل فيها فلان، هذا كله به شرك. رواه ابن أبي حاتم في تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنهما. Para pendengar radio Raja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum Syekh menjawab pertanyaan yang tadi, beliau ingin menambah penjelasan beliau terhadap pertanyaan yang sebelumnya, yaitu beliau menukil tafsir Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma ya, yang berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Allah berfirman, janganlah kalian menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan, yaitu syarikat-syarikat, dan kalian dalam keadaan mengetahui. Apa kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma tentang ayat ini? Kata Ibnu Abbas, al-andad, tandingan-tandingan bagi Allah merupakan kesyirikan. Akhfa min dabibi namli ala safatin sauda. Yang syirik tersebut lebih samar daripada rayapan semut di atas batu hitam, fi dhulumatil lail, di atas batu hitam dalam kegelapan malam. Hampir tidak terlihatkan ada semut yang jalan di atas batu hitam dalam kegelapan malam. Siapa yang bisa melihat? Kata Ibn Abbas, kesyirikan lebih samar dari hal itu. Di antaranya engkau berkata, kata Ibn Abbas, wallahi wa hayatika ya fulanah, wa hayati, ya, seorang yang bersumpah dengan nama selain Allah dengan mengatakan demi Allah dan juga demi kehidupan engkau wahai fulanah dan demi kehidupanku. Ini namanya sumpah karena selain Allah. Ini merupakan kesyirikan. Demikian juga perkataan engkau, kata Ibn Abbas, laula kulaibah hadza la atana lusus. Kalau bukan karena anjing kecil ini, kita sudah kemasukan pencuri, ya, karena dia teriak-teriak gonggong-gonggong, akhirnya pencurinya lari. Walaula albat fid dar la atal lusus, ya, kalau bukan karena burung yang bersuara tersebut, ya, tentunya akan datang pencuri. Ya, kalau ada pencuri datang, maka burung tadi kemudian berteriak dengan suara-suaranya, akhirnya pencurinya lari. Seorang mungkin tatkala terselamatkan dari pencurian, dia mengatakan, kalau bukan karena burung ini, kalau bukan karena kulaibah anjing kecil ini, tentunya sudah kemasukan rumah kita, kemasukan pencuri. Demikian juga perkataan seorang kepada temannya, Masya Allahu wa syi'ta, ya, kalau bukan karena kehendakmu, kalau bukan karena kehendak Allah dan kehendakmu. Demikian juga perkataan seorang, laula Allah wa fulan, kalau bukan karena Allah dan karena si fulan, ya. Ini semua merupakan kesyirikan, ya. Asar ini diriwayatkan oleh Ibn Abi Hatim. Jadi perkataan seorang hamba tatkala mengatakan kalau bukan si fulan saya sudah celaka merupakan kesyirikan, ya. Amma fima ta'allaq bi soal as-sa'ilah an annahu warad la yadkhulu ahad al-jannah illa bi rahmatillah, fa hadha ja'a fi al-hadith an an-nabi alayhi as-salatu was-salam qala lan yadkhula ahad الجنة, أن الله يقول لن يدخل أحد الجنة إلا برحمته, لن يدخل أحد الجنة. نعم, النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يدخل أحد الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. وهذا فيه أن الأعمال ليست لا تكون مقابلا لدخول الجنة, وإنما دخول الجنة برحمة الله سبحانه وتعالى, وإنما الأعمال سبب لدخول الجنة كما قال الله في القرآن ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. فالباء هنا سببية, والباء المنفية في الحديث للمقابلة, يعني ليست على وجه المقابلة, وإنما دخول الجنة منة وفضل وتوفيق من الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن المسلم مطلوب من طلب العون من الله أن يوفقه لدخول الجنة. وتأتي بكلمة لا حول ولا قوة إلا بالله طلبا من الله العون على فعل العبادة التي هي سبب لدخول الجنة, كما مر معنا في الآية إياك نعبد وإياك نستعين. العبادة غاية وسبب لدخول الجنة, والاستعانة وسيلة. فتكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله طلبا من الله العون على فعل العبادة التي هي سبب لدخول الجنة, والله تعالى أعلم. ونكتفي بهذا القدر, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Adapun yang berkaitan dengan pertanyaan ukhti tadi, ya, mengenai bahwasanya di Al-Quran ada penjelasan bahwasanya seorang tidak akan masuk surga dengan amalannya, saya menjelaskan bahwasanya hal itu ditunjukkan dalam sebuah hadis, ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, lan yadkhula ahadukum bi amali aljannata bi amalihi, tidak akan ada seorang pun di antara kalian yang akan masuk surga dengan amalannya. Para sahabat berkata, wala anta ya Rasulullah, engkau juga demikian Rasulullah, tidak akan masuk surga dengan amalan engkau. Kata Rasulullah, na'am illa an yatakun madaniya Allahu bi rahmati, kecuali karena Allah yang telah merahmati aku sehingga aku pun masuk surga karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini jelas menegaskan bahwasanya seorang tidak mungkin masuk surga dengan membawa amalannya sebagai karcis masuk, tidak ada. Karena amalan kita itu tidak akan bisa dibandingkan dengan ganjaran yang Allah sediakan di surga. Amalan kita itu bukan bayaran untuk bisa masuk surga, bukan. Tetapi amalan itu hanyalah sebab untuk bisa masuk surga. Karena apa yang Allah sediakan bagi kita di surga tidak akan bisa dibandingkan dengan amalan kita yang sangat sedikit ini. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an yang lain, dalam ayat dalam Al-Qur'an, "Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun." Kata Allah, masuklah kalian ke dalam surga karena amalan kalian. Allah jelaskan bahwasanya amalan merupakan sebab masuknya surga, kepada seorang ke dalam surga. Seorang yang ingin masuk surga harus beramal. Akan tapi amalan tersebut bukan merupakan karcis, ya, bukan merupakan bayaran untuk bisa masuk surga, karena amalan kita tidak ada nilainya dibandingkan dengan ganjaran yang Allah sediakan bagi seorang yang masuk ke dalam surga. Kemudian Syekh menjelaskan, seorang tentunya butuh pertolongan Allah untuk bisa masuk surga. Di sinilah nampak, ya, nampak pentingnya kalimat la haula wala quwata illa billah. Artinya apa? Seorang mengucapkan kalimat ini berusaha agar Allah membantu dia dalam beramal soleh untuk bisa mewujudkan sebab tadi agar dia bisa masuk dalam surga. Mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Ya, isti'anah, minta pertolongan kepada, artinya ya Allah tolonglah hambamu ini untuk bisa mendapatkan sebab untuk bisa masuk ke dalam surga. Ya. Dan ini sebagaimana tadi telah Syekh jelaskan merupakan makna dari kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'bud yang artinya ya Allah hanya kepada Engkau kami beribadah. Wa iyyaka nasta'in hanyalah kepada Engkau kami minta pertolongan. Artinya ya Allah, untuk bisa mentahqiq tauhid, mewujudkan tauhid, tidak beribadah kepada Engkau ya Allah, bantulah kami ya Allah. La haula wala quwwata illa bika. Tidak ada daya upaya kecuali dari Engkau ya Allah. Bantulah kami untuk bisa beribadah, untuk bisa mengesakan Engkau ya Allah, dan untuk bisa masuk menjalankan sebab yang bisa menyebabkan kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja kajian kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Demikian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.